Radio Tarbiyah Sunnah 1476 kHz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Raya Cipaganti Bandung yang Allah muliakan, pendengar radio Tarbiyah Sunnah di mana saja Anda berada, pendengar radio Al-Bayan di Cianjur, radio RIS di Kebumen, radio 1 Lombok, pendengar radio Suara Kalbu Jayapura Irian Jaya, pendengar radio Amoba di Pangkal Pinang, dan radio Hidayah di Pekanbaru, pemirsa Surau TV di mana saja Anda berada, Surau TV di Padang, dan pemirsa melalui streaming YouTube dan Facebook radio manapun di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, sekalipun sedikit agak telat hampir 1 jam, tapi kita masih ditakdirkan untuk bisa berjumpa melanjutkan kajian kita. Kita sudah membahas beberapa hal untuk memahami, mengetahui, menghayati keagungan Allah SWT, baik melalui penelaahan terhadap nama-nama dan sifatnya, penelaahan terhadap dahsyatnya alam ini, termasuk malaikat, termasuk nikmat yang Allah limpahkan kepada makhluknya, dan seterusnya. Kita belum sampai pada pembahasan nama-nama Allah secara spesifik ya. Sekarang kita masuk pada buah dari memahami asma dan sifat Allah Azza wa Jalla. Orang yang memahami nama-nama dan sifat Allah serta mengaplikasikan isi makna dari nama-nama dan sifat Allah itu dalam kesehariannya, dalam beribadah, dalam bermuamalah, maka akan memberikan dampak positif yang luar biasa bagi hati orang itu dan amal orang tersebut. Sebagaimana dikemukakan oleh para ulama, di antaranya berkata Al-Izz bin Abdussalam rahimahullah. Beliau berkata, "I'lam anna ma'rifata dzat was sifat muthmiratun li jami'il khairat al-ajilati wal ajilah. Wa ma'rifatu kullu sifatin min as-sifat tuthmiru halan 'aliyah wa aqwalan saniyah wa af'alan radiyah wa maratib dunyawiyah wa darajah ukhrawiyah. فمثل معرفة الذات والصفات كالشجرة طيبة أصلها وهو معرفة الذات ثابت بالحجة والبرهان وفرعها وهو معرفة الصفات في السماء مجدا وشرفا." Kata Al-Izz bin Abdussalam, ketahuilah bahwa mengetahui zat dan sifat Allah akan membuahkan seluruh kebaikan baik sekarang ataupun nanti. Ajilah itu segera di dunia dengan ain, ajilah nanti di akhirat. Mengetahui setiap sifat-sifat Allah Azza wa Jalla akan membuahkan kedudukan yang tinggi, ucapan yang sangat agung, perbuatan yang diridhoi, keuntungan yang besar di dunia, dan derajat yang tinggi di akhirat. Perumpamaan mengenal zat dan sifat Allah adalah seperti pohon yang baik, akarnya menancap kuat di muka bumi, sedangkan batang dan cabangnya menjulang tinggi ke langit. Lalu tu'ti ukulaha kullahinin, dan si pohon ini memberikan panen di setiap musimnya. Apa yang dimaksud akar, apa yang dimaksud batang dan ranting, dan apa yang dimaksud buah yang dipanen di setiap musimnya? Akarnya itu adalah ma'rifatul zat, mengenal zat Allah melalui asma-asmanya, melalui apa? Nama-namanya. Apakah batangnya? Batangnya itu adalah mengenal sifat-sifat Allah. Mengenal nama itu akarnya. Mengenal sifat itu batang dan dahannya. Lalu apa buahnya? Buahnya adalah ibadah, amal, ucapan yang super tinggi bi'idni rabbiha. Dan buahnya ini dihasilkan dengan izin Allah Azza wa Jalla. Ayat itu tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha terdapat dalam Al-Quran Surah Ibrahim ayat yang ke-25. Nah, makna buahnya ini lahir dengan izin Allah. Buahnya itu amal, buahnya itu ucapan, buahnya itu tingkah laku manusia di alam dunia yang lahir dari pengenalan yang mendalam tentang asma dan sifat Allah Azza wa Jalla. Lahir ibadah, lahir muamalah, lahir amalan, lahir ucapan yang baik. Seluruh buah amalan, ucapan, muamalah yang baik itu dilahirkan atas izin Allah. Si pemilik pohon tersebut, makna dengan izin Allah Azza wa Jalla artinya dengan taufiq, dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tahu amal baik apapun yang kita lakukan, enggak mungkin kita bisa lakukan tanpa apa? Taufik dan hidayah dari Allah. Kenapa kita sholat? Kenapa kita saum Ramadan atau saum sunnah? Kenapa kita ngaji hadir di tempat seperti ini? Itu semua kita lakukan karena apa? Karena hidayah, karena taufik, karena izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mengenal asma dan sifat Allah akan melahirkan buah. Buahnya itu manis, harum, dan agung. Tidak sekedar manis tapi juga harum. Makanya ketika di becek muncul gambar rambutan, saya protes. Dan rambutan mah memang manis tapi tidak apa? Tidak harum ya. Apa yang manis dan harum? Si montong. Bagi yang suka, atau bagi yang tidak suka mah bau yang ada ya. Apa semua orang suka? Kan tidak ya. Hanya orang-orang elit yang suka. Apa buah yang akan lahir dari asma, dari pemahaman, pengenalan, dan aplikasi dari asma dan sifat Allah? Ada banyak buah yang lahir, yang terpanen dari hal tersebut ya. Kita akan bahas satu-satu. Tapi karena terbatasnya waktu, ditambahkan antumnya telat tadi. Jadi kita mungkin hanya akan membahas satu buah saja untuk pertemuan sekarang. Buah-buah lainnya nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Buah yang pertama adalah mahabbatullah. Apa arti mahabbatullah? Cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Siapa yang memperhatikan nama-nama dan sifat Allah, hatinya itu langsung akan kecantol oleh Allah. Atau ya, jangankan oleh Allah yang serba baik. Sekarang ada orang sifatnya itu terpuji, menyenangkan. Setiap ketemu ramah, full senyum. Setiap ketemu selalu yang dilakukannya ingin membuat kita senang, ingin membuat kita bahagia. Begitu ketemu, aduh gimana kabarmu tadi, saya kangen sekali gitu ya. Udah makan belum? Belum. Yuk pilih restoran terbaik ya. Makan sekenyangnya. Maksimal 5.000. Tapi dia yang traktir ya. Mau kemana lagi? Pokoknya setiap ketemu ingin selalu menyenangkan kita. Kita kira-kira hati kita kecantol gak sama dia? Kecantol. Ya, kita akan suka, senang dan bersahabat dengan dia. Bahkan bersaudara dengan dia. Kalau itu lawan jenis, bisa jatuh cinta benar-benar ya. Selalu ingat, selalu terkenang, selalu membuat kangen, selalu ingin berada dekat dengan dia, selalu begitu. Jauhnya jarak yang memisahkan kita dengan dia itu tidak menghalangi ingatan kita untuk selalu terkait dengan dia. Duh, kayak yang pernah mengalami. Jadi seperti itu umumnya ya. Nah, ini manusia loh. Yang sehebat apapun kebaikannya pasti ada kurangnya, ada aibnya, ada karakter yang nyebelinnya ya. Ini zat yang maha sempurna, Allah Azza wa Jalla, yang maha baik, Rahman, Rahim, Wahhab, Jawad, Muhsin. Dan kemarin sudah kita terangkan, enggak ada yang lebih sabar dari Allah Azza wa Jalla. Para nabi, para rasul, terutama ulul azmi minar rusul, sabarnya itu enggak ada bandingannya. Tapi Allah jauh lebih sabar lagi. Kesabaran Allah dilihat dari setiap detik dia disakiti, tapi setiap detik dia membalas dengan kebaikan. Betapa banyaknya manusia durhaka kepada Allah, mengabaikan hak-hak Allah, melanggar larangan Allah. Tapi nikmat Allah kepada orang itu tidak terhenti. Tetap diberi rizki, tetap diberi kesehatan, tetap diberi kesenangan, kenikmatan, kegembiraan, kebahagiaan di dunia. Allah begitu sabar. Kalau kita mah sedikit disakiti, dendam. Orang yang pernah menyakiti kita, minta bantuan kepada kita, kita tolak. Tidak, kan begitu. Masih terluka ini hati oleh ucapan dia, kan gitu. Allah maha sabar, ya. Nah, siapa yang mengenal Allah, hati akan selalu terkait kepada dia, ya. Hati akan simpati, kemudian melahirkan rasa cinta sesuai dengan kadar kesadaran kita terhadap sifat-sifat yang baik yang dimiliki oleh Allah. Berkata Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah, kata beliau, "Fayam bagi al-ijtihad fi talabil ma'rifat bil adillah, thumma al-amal bimuqtadal ma'rifat bil jiddi wal khidmah. La'alla dhalika yurithul mahabbah, dhalika al-ginal akbar wa afqaruh." Kata Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu ta'ala, hendaklah bersungguh-sungguh dalam mengenal Allah dengan dalil-dalilnya, kemudian mengamalkan isi kandungannya. Kita sudah terangkan contoh mengenal Allah, bahwa Allah itu raqib. Apa makna raqib? Selalu mengawasi. Allah itu alim, alimun bidzati sudur, mengetahui seluruh isi hati manusia. Allah itu selalu melihat, basir. Allah mendengar apapun, termasuk yang terbersit di dalam hati. Ini sifat Allah dari memahami sifat Allah melahirkan sikap apa? Sikap muraqabah dalam diri kita ya. Apa muraqabah? Selalu merasa diawasi. Dalam kesendirian kita, kita tetap merasa ada yang mengawasi. Ada Allah yang mengawasi. Ada raqib dan atib kanan kiri kita. Ada malaikat hafadzah depan dan belakang kita. Lahu muaqqibatun min baini yadayhi min khalfi yahfaduna min amrillah. Bagi setiap manusia ada malaikat penjaga depan dan belakang. Yang menjaga manusia itu atas perintah Allah. Idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Jadi tidak ada satupun kata yang terucap dari mulut kecuali di sampingnya ada raqib dan atid. Kanan kiri raqib atid, belakang depan belakang ada malaikat hafadzah. Ada lagi malaikat qarin, ma minkum illa wukila ilaih qarinu minal jinni wa qarinu minal malaikah. Tak ada seorang pun di antara kalian kecuali akan dikirim kepada orang itu satu qarin dari bangsa jin dan qarin dari bangsa malaikat. Kita enggak pernah sendirian loh. Ada Allah yang selalu mengawasi, ada para malaikat di sekeliling kita dengan fungsi dan tugas yang berbeda. Enggak pernah sendirian. Walaupun enggak ada orang di sekitar kita. Kesadaran tentang hal ini ditambah Allah mengetahui isi hati kita, seluruh gerak-gerik kita mengakibatkan kita selalu merasa diawasi. Nah, lalu diaplikasikan. Enggak mungkin berani kita berbuat jahat, berbuat dosa, berbuat maksiat walaupun sendirian, tetap ada yang melihat. Akhirnya hati-hati dalam berucap dan beramal. Ini salah satu contoh mengamalkan isi dari sifat Allah. Sifat Allah raqib, selalu mengawasi, maka diaplikasikan dalam bentuk kita selalu merasa diawasi. Kata Imam Ibnu Jauzi, hendaklah bersungguh-sungguh dalam mengenal Allah dengan dalil-dalilnya lalu diamalkan. Diamalkan isi kandungan nama Allah itu dengan sesungguh-sungguhnya, maka hal itu akan menimbulkan mahabbah. Apa mahabbah? Cinta kepada Allah. Dan itulah al-ginal akbar wa afqaruhu. Itulah kekayaan terbesar dan kebutuhan yang paling besar bagi kita. Nah, maksud perkataan Imam Ibnu Jauzi adalah anna man arafallah ahabbah wa man ahabballah ahabbahullah wa dhalika wallahi huwal fawzul azim wal jannatul na'im. Maksud perkataan Imam Ibnu Qayyim adalah Imam Ibnu Jauzi adalah siapa yang mengenal Allah, orang itu akan mencintai Allah. Dan siapa orang yang mencintai Allah, Allah akan balas mencintai dia. Dan itu adalah demi Allah sebuah keberuntungan yang besar dan surga yang penuh kenikmatan. Wal mahabbatu hiyal manzilatul lati fiha tanafasil mutanafisun wa ilaiha syakhsunul amilun wa ila alamiha syamaras sabiqun wa alaiha tafanal muhibbun wa biruhi nasimiha taruhul abidun fahiya qutul qulub wa ghadaul arwah wa qurratul uyun. Mahabbah atau cinta kepada Allah adalah sebuah posisi, satu kedudukan yang diburu oleh para pemburu segala macam keuntungan, yang diperbutkan oleh setiap orang yang beramal, yang diperjuangkan oleh orang-orang yang selalu menghabiskan waktu malamnya untuk begadang. Mana begadang tidak tidur. Tapi diisi dengan apa? Dengan ibadah, baik sholat, zikir, berdoa, baca Al-Quran dan yang sejenisnya. Di atas mahabbah itulah orang-orang yang memilikinya mengalami kesenangan. Orang-orang yang beribadah untuk meraihnya mengalami, merasakan kebahagiaan. Mahabbah inilah yang disebut dengan qutul qulub. Qutul qulub itu konsumsi hati. Wa ghadaul arwah, nutrisi bagi jiwa. Wa qurratul ayun, dan sumber dari segala sumber kebahagiaan. Dan inilah kehidupan yang hakiki. Kehidupan yang siapa orang yang kehilangan ketika dia masih hidup di dunia, dia diumpamakan bagi orang yang mati. Kehidupan inilah atau cahaya mahabbah inilah yang menjadi cahaya siapa orang yang kehilangan dia taubahnya berada dalam lautan kegelapan. Mahabbah inilah obat siapa orang yang tidak memilikinya, hatinya akan mudah terkontaminasi oleh berbagai macam penyakit. Mahabbah inilah kelezatan siapa orang yang tidak pernah mengecapnya, tidak pernah merasakannya, kehidupannya akan dipenuhi dengan penderitaan, kesakitan, keresahan, dan kegelisahan. Inilah ruh bagi iman kita. Inilah kedudukan yang agung, yang amat sangat tinggi. Dan ketika seseorang kehilangannya, maka seolah-olah ibarat jasad yang tanpa ruh. Jadi orang yang memiliki mahabbah kepada Allah, hatinya akan hidup, jiwanya akan sehat. Siapa yang tidak memiliki mahabbah kepada Allah, ibarat mati. Hatinya sudah mati. Hatinya itu sudah tidak berfungsi. Maka hatinya terkubur di dalam jasadnya yang masih hidup. Maka jasadnya hanya menjadi kuburan bagi jiwanya yang sudah mati. Itulah penjelasan Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu ta'ala yang beliau jelaskan dalam kitab As-Saydul Khadir yang menerangkan tentang keadaan hati. Sebenarnya ini rahasia ikhwan yang seringkali kita lupakan dan tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Ya, sebenarnya mahabbatullah, mencintai Allah itu fitrah. Sejak manusia lahir, dia lahir dalam keadaan sudah mencintai Allah itu. Apabila ini dijaga, bahkan dipupuk, kecintaannya kepada Allah semakin besar. Tapi bila tidak dijaga, malah diracuni, maka kecintaan kepada Allah akan pudar, akan hilang sedikit demi sedikit. Akhirnya hilang, musnah sama sekali, enggak tersisa sedikit setitik pun rasa cinta kepada Allah, dan itu berbahaya. Mati hati orang itu, ya. Sebagaimana perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah yang beliau jelaskan dalam kitab Majmul Fatawanya. Kata beliau, "Wal qalbu innama khuliqa li ajli hubbillah. Wa hadhil fitratu allati fatarallahu 'alaiha ibadah." كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة جمعا هل تحصون فيها من جدعا. Kata Syekhul Islam, hati itu diciptakan hanyalah untuk mencintai Allah. Inilah fitrah yang seluruh manusia telah Allah ciptakan di atas fitrah itu. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasalam, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Dalam lafaz lain, ma min mauludin yuladu alal fitrah. Semua bayi yang lahir itu lahir di atas fitrah. Fitrah ini Islam. Fitrah ini salah satu isi kandungannya adalah tauhid. Fitrah ini salah satu isi kandungannya adalah mahabbatullah, mencintai Allah. Tidak ada satupun bayi yang lahir kecuali lahir di atas fitrah, di atas kecintaan kepada Allah. Lalu kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak itu Yahudi, Nasrani atau Majusi. Kalau orang tuanya Yahudi, nanti anaknya diyahudikan. Kalau orang tuanya Nasrani, anaknya dinasranikan. Kalau orang tuanya Majusi, anaknya dimajusikan. Dan begitu juga agama-agama lainnya. Kalau orang tuanya Hindu, Buddha, anaknya akan dihindukan, dibudakan, dan seterusnya. Sebagaimana binatang yang lawan tidak cacat apa, yang sempurna, yang lahir dalam keadaan normal, apakah dia akan melahirkan anak yang cacat? Tidak. Anaknya semuanya normal, orang tuanya juga normal. Nah, inilah yang disebut dengan fitrah. Seluruh manusia lahir di atas fitrah. Termasuk manusia yang orang tuanya kafir, orang tuanya Yahudi, orang tuanya Majusi, orang tuanya Nasrani atau agama apapun, anaknya lahir di atas apa? Fitrah. Fitrah di sini Islam. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Rum ayat yang ke-30, faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatarana nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikad dinul qayyim. Tuh, Allah menguatkan. Kata Allah, hadapkan wajahmu kepada agama yang hanif, yang lurus. Agama apa? Islam. Agama Islam itulah fitrah Allah. Yang seluruh manusia dilahirkan di atas fitrah itu, di atas agama itu, seluruh manusia lahir Islam. Walaupun orang tuanya apa? Kafir. Orang tuanya Yahudi, Nasrani, bahkan musyrik. Anaknya lahir di atas fitrah, di atas Islam. Fitratullahi allati fatara an-nasa 'alaiha. Itulah fitrah Allah, yang seluruh manusia telah dilahirkan di atas fitrah itu, seluruh. Dzalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Nah, makanya Abu Hurairah ketika meriwayatkan hadis bahwa Nabi bersabda semua bayi yang lahir di atas fitrah, Abu Hurairah nanya kepada murid-muridnya, atadruna mal fitrah, tahu enggak kalian apa itu fitrah? Lalu beliau melanjutkan, al fitratu hiyal Islam. Fitrah itu adalah Islam. Lalu membacakan surah Ar-Rum ayat 30. Hadis itu sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Seluruh bayi yang lahir di atas Islam. Walaupun orang tuanya apa? Kafir. Makanya kalau dia lahir di atas Islam, enggak perlu disyahadatkan lagi, tinggal ajari tata cara sholat, tata cara saum, tata cara ibadah, ajarkan cara baca Al-Quran, ajarkan Islam. Enggak perlu bersyahadat lagi karena sudah lahir dalam keadaan Islam berdasarkan nas ayat dan hadis yang tadi. Makanya kalau ada kelompok kaum muslimin, di kalangan kaum muslimin menyatakan wajib lo bersyahadat, ayo. Kan rukun Islam yang pertama apa? Syahadat. Kapan kamu syahadat? Ya dalam sholat juga syahadat. Itu mas syahadat dalam sholat, ini mas syahadat dengan niat masuk Islam. Kapan? Bingung kan kita, gak pernah ya. Nah, belum Islam kamu. Sholatnya gak sah, saum Ramadannya gak sah, haji sudah 10 kali gak sah karena belum Islam. Hayo syahadat di hadapan saya. Ada yang begitu? Ada banyak. Nih kita jawab, sudah Islam. Nih ayatnya Rum 30, nih hadisnya riwayat Imam Bukhari, nih penjelasan Nabi, para sahabat dan para ulama. Lalu kenapa syahadat itu rukun Islam pertama, syahadat itu bagi orang yang tadinya kafir mau masuk Islam? Begitu lahir dia itu muslim, nanti sudah gede oleh orang tuanya dikafirkan lagi, ya? Kalau orang tuanya musyrik, dia dididik kemusyrikan. Kalau orang tuanya Nasrani, dididik dibaptis menjadi Nasrani. Kalau Yahudi, diyahudikan. Kalau Nasrani, kalau Majusi, dimajusikan. Hindu, dihindukan. Buddha, dibudakan. Ateis, diateiskan. Keluar lagi dari Islam tuh. Nah, yang begitu kalau mau masuk Islam lagi wajib bersyahadat. Tapi kalau ada anak orang Nasrani, anak orang Yahudi begitu lahir diberikan kepada keluarga Muslim atau culjen, tahu culjen? Dibiarkan begitu sudah lahir kabur ibunya, karena apa namanya anaknya hasil hubungan gelap, mungkin lagi mati lampu. Akhirnya lahir dia malu kemudian lari. Ketemu oleh keluarga Muslim lalu dididik Islam, didik sholat. Harus syahadat lagi? Tidak. Karena sudah lahir sebagai apa? Muslim. Ayatnya, hadisnya jelas ya. Jadi kalau ada orang yang ngajak, ayo kapan kamu bersyahadat? Kita jawab, kenapa harus bersyahadat? Saya sudah lahir dalam keadaan Islam loh. Mana dalilnya? Nih Arum 30. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini penjelasan para ulama, para sahabat dan para ulama, semua lahir dalam keadaan Islam dan saya tidak pernah murtad. Enggak pernah keluar dari Islam. Enggak perlu bersyahadat. Adapun kewajiban syahadat sebagai rukun Islam pertama bagi orang yang sudah kafir kemudian masuk Islam, ya wajib bersyahadat lagi, ya. Balik tanya, mana dalilnya bahwa kita harus bersyahadat lagi? Dalilnya kan rukun Islam pertama syahadat, itu mah untuk yang tadinya kafir bilang. Kalau itu untuk semua muslim bertubrukan dengan ayat dan hadis itu pertama. Kedua, ada enggak riwayat Nabi dan para sahabat mensyahadatkan anak-anaknya? Hasan dan Husain disyahadatkan enggak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hei, kalian belum Islam, pas balik hayo syahadat. Apa begitu? Enggak ada. Maka dia akan kebingungan, ya. Bahayanya orang yang kayak begitu akan mengkafirkan di luar kelompoknya. Enggak akan dia berani sholat ke masjid berjamaah dengan imam setempat, imamnya akan dianggap kafir, imamnya belum syahadat, enggak mau, enggak sah. Kan begitunya. Bahaya enggak pemikiran begitu? Bahaya. Makanya para pemuda yang hamasahnya atau semangatnya kepada Islam tinggi, tapi kemudian salah ngaji, ketemu sama orang itu, kapan kamu bersyahadat? Belum ayo syahadat di depan saya. Nanti mikir dulu di rumah gitu. Kalau nanti sampai ke rumah kamu celaka enggak? Mati di jalan belum syahadat gimana? Mending syahadat dulu baru mikir. Ya deh syahadat. Merasa diri baru Islam, sampai di rumah ayahnya kafir, ibunya kafir, kakak adiknya kafir, RT RW-nya kafir, pemerintah ini kafir. Ke masjid imamnya kafir, enggak mau. Saya yang harus jadi imam. Bahaya enggak? Bahaya. Itu takfiri, ya. Karena kekurangan ilmu. Karena memahami nas dengan atau memahami Islam dengan akal, dengan pikiran, dengan logika tanpa menelaah ayat, hadis dan penjelasan para ulama tentang hal itu. Jadi semua bayi lahir di atas fitrah. Fitrah itu terutama tauhid, fitrah itu Islam, fitrah itu mencintai Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi Allah Azza wa Jalla menciptakan seluruh hamba-Nya di atas fitrah. Di dalam fitrah itu termuat mahabbah. Terkandung ibadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Bila fitrah ini dipupuk, dijaga, tidak dirusak oleh pemikiran dan pemahaman yang merusaknya, maka otomatis hati ini akan mengenal Allah Azza wa Jalla, akan mencintai Allah dan akan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian penjelasan Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitab Majmul Fatawa-nya. Maka siapa orang yang menelaah asma dan sifat Allah Azza wa Jalla? Siapa orang yang mendalami asma dan sifat Allah Azza wa Jalla, dia akan merasa sudah dianugerahi nikmat Allah yang amat sangat besar. Dia akan menyadari nikmat Allah kepada yang enggak bisa dihitung dan enggak bisa dibalas. Yang ada adalah muncul rasa cinta dan mahabbah kepada Allah. Kecintaan kepada Allah adalah sesuatu yang teragung menurut pemahaman dan keyakinan dia. Berkata Abu Sulaiman Al-Wasiti rahimahullahu ta'ala dalam sebuah buku yang berjudul Al-Mahabbah Lillahi Subhanahu Wa Ta'ala, dia berkata, "Dzikrun ni'am yurithul mahabbah." Mengingat-ingat kenikmatan Allah akan mewariskan mahabbah. Mengingat-ingat nikmat yang Allah berikan kepada kita akan melahirkan rasa cinta kepada Allah. Jangankan kepada Allah, ada orang yang baik selalu memberi, selalu ngasih ke kita, selalu apa namanya memberi gitu ya. Kita ingat-ingat gitu ya, dalam sehari aja begitu ketemu tuh sudah langsung ditraktir bakso 3 mangkok. Lalu setelah beres jusnya lagi ada 3 macam ya. Di antaranya jus durian ada. Beres ngobrol-ngobrol ya. Nawarin kamu punya kuota? Enggak. Kenapa enggak punya pulsa? Saya isi. Diisi 100.000. Hanya dalam 1 kali pertemuan pemberian itu luar biasa ya. Pas sudah pulang kamu punya ongkos enggak? Ada, cuma 2.000. Pakai taksi online ya. Nih uangnya untuk bayarnya. Dikasih 1 juta. Waduh, isi kurang gitu ya. Kamu beli oleh-oleh untuk keluargamu begitu. Itu pertemuannya cuma 1 jam, tapi kebaikan dalam 1 jam itu enggak diingat-ingat terus gitu ya. Dan itu tiap hari loh. Maka timbul rasa suka cinta kepada si pemberi. Ya. Mengingat-ingat pemberian itu akan melahirkan mahabbah. Apakah sang pemberi itu pasti cinta kepada kita? Belum tentu. Orang memberi belum tentu cinta, tapi kalau cinta pasti memberi. Kita umpamanya ngasih ke orang, pasti enggak cinta ke orang. Belum tentu, mungkin karena kedermawanan kita, karena kasihan, enggak ada rasa cinta. Tapi kalau kita cinta kepada dia, memberi enggak? Pasti memberi. Saya pernah ungkapkan satu peribahasa dalam bahasa daerah, entah daerah mana ya. You can give without laughing but you can never laugh without giving. Apa artinya tuh? Kamu bisa memberi tanpa harus mencintai, tapi kamu tidak akan pernah mencintai tanpa memberi. Kalau mencintai pasti memberi, tapi kalau memberi belum tentu cinta. Oleh karena itulah, maka kalau orang memberi itu tandanya orang itu baik, dan setiap kebaikannya kita ingat selalu melahirkan mahabbah. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, kita sebenarnya menyadari, cuma jarang diingat-ingat dan jarang terhayati sehingga kurang meresap ke badan ya. Kata Imam Ibnu Qayyim, fa idan dhamma da'iyal ihsan wal in'am ila da'il kamal wal jamal lam yakhtalif an mahabbati man hadha sya'nuh illa arda'ul qulub wa akhbathuha wa ashadduha naqsan wa ab'aduha min kulli khairin. Fa inna Allaha fatara al-qulub 'ala mahabbatil muhsinil kamil fi awsafihi wa akhlaqihi Wa idza kanat hadhihi fitratullahi allati fatara alaysa quluba ibadihi faminal ma'lum annahu la ahada a'zamu ihsanan minhu subhanahu wa ta'ala wala syai'a akmalu minhu wala ajmal fa kullu kamalin wa jamalin fil makhluq min athari sun'ihi subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Ibnu Qayyim, bila berpadu kesadaran kebaikan dan nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan kesempurnaan dan keindahan sifat-sifat Allah, maka tidak mungkin orang bisa lalai kepada Allah kecuali orang yang hatinya paling busuk, orang yang jiwanya paling buruk, orang yang paling jauh dari kebenaran. Coba sekarang, kalau ada orang berbuat kebaikan kepada kita, memberi, memperhatikan, care, peduli kepada kita, tapi kita membalasnya dengan keburukan, tetap benci kepada dia, tetap tidak suka, tetap jahat, tetap menggibahi. Orang jenis apa kita? Seburuk-buruk orang mungkin ya. Binatang saja kalau diperlakukan secara baik oleh manusia, suka enggak, mendekat enggak ke kita? Iya. Membela enggak kepada kita? Iya, itu binatang. Balas budinya ada. Nah, jadi kalau ada orang yang selalu membenci, selalu memusuhi, selalu memfitnah, menggibai orang yang sangat baik kepada dia, itu sebusuk-busuk hati manusia. Ya. Jadi tidak akan ada orang yang lalai durhaka kepada Allah kecuali orang yang paling busuk hatinya, paling buruk jiwanya, paling jauh dari segala macam kebaikan. Karena apa? Karena air susu dibalas dengan air tuba, nu asih dipulang sengit. Kebaikan dibalas dengan keburukan. Kebaikan Allah tak pernah henti kepada kita. Segala macam kenikmatannya setiap detik diberikan kepada kita, tapi kita membalasnya dengan keburukan. Jadi kata Imam Ibnu Qayyim, bila berpadu nih kesadaran atas kebaikan dan kenikmatan Allah kepada dia beserta kesempurnaan dan keindahan Allah Azza wa Jalla, tak akan ada orang yang mengingkari, tak akan ada orang yang tidak mencintai Allah kecuali seburuk-buruk hati dan sebusuk-busuk jiwa dan sejauh-jauh dari kebenaran. Karena Allah Azza wa Jalla telah menciptakan hati ini di atas mahabbah, di atas rasa mencintai kepada pihak yang telah berbuat baik kepada dirinya. Jadi semua kita, semua manusia diberi hati dengan karakter yang sama. Secara naluriah, hati semua manusia akan mencintai, menyukai setiap orang yang berbuat baik kepadanya. Kan gitu ya? Walaupun hati orang-orang ateis, hati orang-orang kafir, kalau kita perlakukan dia secara baik, secara santun, sopan, diberikan perhatian, kepedulian, diberikan pertolongan, dipenuhi semua kebutuhannya, dia kafir umpamanya, dia kira-kira akan suka gak kepada kita? Iya. Dia kira-kira akan mendekat gak kepada kita? Iya. Dia kira-kira akan cinta gak? Iya. Hati semua orang diciptakan oleh Allah dengan karakter seperti itu. Ya. Maka kalau ada orang yang menyadari semua nikmat yang dia rasakan itu dia dapat dari Allah Azza wa Jalla, pasti dia akan mencintai. Kalau enggak mencintai Allah, itu sebusuk-busuk hati dan seburuk-buruk jiwa. Itu baru ke orang. Kalau ada orang berbuat baik kepada kita, tidak lihat agamanya apa, rasnya apa, warna kulitnya apa, gendernya apa, kita gak tahu, gak peduli. Asal dia baik kepada kita, pasti kita apa? Suka. Semua orang begitu. Nah, apalagi kalau kebaikannya itu tidak bisa dihitung. Dan dialah Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang lebih baik, lebih dermawan, lebih peduli, lebih perhatian kepada kita daripada Allah Azza wa Jalla. Seluruh kesempurnaan dan keindahan serta kebaikan yang dilakukan oleh makhluk itu sebenarnya salah satu di antara dampak dari asma dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebaikan Allah enggak bisa dihitung. Kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa kita sebut angka dan nomor untuk menggambarkannya. Seluruh pujian, sanjungan yang kita berikan kepada Allah tak akan bisa sebanding dengan jumlahnya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Seluruh ibadah yang kita lakukan enggak bisa kita pakai untuk membayar seluruh nikmat dan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan hal itulah, maka kalau ada orang manusia yang mengenal kebaikan-kebaikan Allah tapi dia tetap durhaka dan tidak peduli kepada hak Allah, maka itu sebusuk-busuk hati manusia dan seburuk-buruk jiwa manusia. Sudah mau habis waktunya. Kita teruskan sedikit lagi. Adapun itu baru kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Belum lagi kesempurnaan dari sifat-sifat Allah. Allah tidak pernah ada sesuatu pun yang abath dalam perbuatannya. Abath itu sia-sia, iseng. Allah itu tidak pernah iseng dalam berbuat apapun. Kalau kita kan sering ya, enggak ada kepentingan apa-apa kita lakukan. Kita iya karena lalai. Allah enggak ada. Semua perintahnya tidak ada yang iseng. Semua perbuatannya tidak ada yang didasarkan pada sikap serampangan. Seluruhnya ada hikmah. Seluruhnya ada kebaikan dan maslahat yang terkandung di dalamnya. Seluruh yang dilakukan oleh Allah tidak akan mungkin keluar dari hikmah, maslahah, adil, karunia, dan rahmat Allah. Bahkan sesuatu yang berefek buruk bagi manusia, di dalamnya terkandung banyak kebaikan. Tidak ada keburukan yang Allah berikan kepada manusia, kecuali kebaikan di balik keburukan itu jauh lebih banyak. Contoh apa keburukan? Musibah. Kita diberi sakit, kita diberi musibah kecelakaan, kita diberi umpamanya musibah berupa dihina orang, diejek orang. Terasa apa? Buruk bagi kita. Buruk itu karena kita menerimanya dengan keadaan yang gak suka, kurang nyaman, sedih gitu ya. Itu satu keburukannya. Kita gak suka, kita sedih, kita sakit hati, paling itu. Apa kebaikan yang ada di balik semua itu jauh lebih banyak. Dengan keburukan itu dosa-dosa kita digugurkan. Walaupun kita tidak tobat dari dosa itu, tapi dosa itu terhapus hanya karena memperoleh musibah. Dengan musibah itu kita dekat dengan Allah, dan ketika kita memperoleh musibah menjerit berdoa kepada Allah, Allah akan kabulkan doa kita. Ketika kita memperoleh musibah itu, pahala kesabaran ditambah, tingkat derajat kemuliaan didongkrak, naik jauh lebih mulia daripada sebelumnya. Dan banyak lagi keuntungan-keuntungan lain yang terkandung dalam sebuah musibah. Karena itulah banyak di kalangan sahabat dan solihin lebih memilih sakit daripada sehat. Ketika sahabat mendengar keuntungan dari sakit, dia sampai berdoa, ya Allah, sakitkan saya seumur hidup. Tapi jangan sampai sakit saya menghalangi saya dari tiga hal. Pertama, dari sholat berjamaah di masjid. Kedua, dari jihad fi sabilillah. Ketiga, dari haji. Doa sahabat ini makbul, didengar oleh Allah dan dikabulkan. Berat badannya panas, sampai sahabat lain yang dekat dengan dia kahebos ku panas badan. Kahebos itu terhebos oleh hawa panas badan orang itu. Terapa? Hawa panas orang itu terasa oleh orang yang ada di dekatnya. Itu dalam bahasa Sunda disebut kahebos. Bahasa Indonesia mungkin gak ada ya. Terhebos sudah. Sekalipun sakit seperti itu, dia gak pernah ketinggalan sholat berjamaah di masjid. Sedikit bedanya dengan kita-kita mas sehat selalu masbuk. Dia mas sakit selebih dahulu daripada muadzinnya. Kalau ada jihad, dia paling awal. Gak loyo walaupun sakit. Pedangnya itu digenggam dengan kuat dan mampu membabat kepala orang-orang. Dan dia tidak mati di medan jihad. Ya. Haji selalu setiap tahun. Sampai ketika matinya, hawa panas badannya masih terasa oleh orang yang hidup di awal-awal kematian. Bayangkan. Karena apa? Karena dia tertarik memperoleh keuntungan dari musibah. Jadi lebih banyak keuntungannya musibah itu daripada kerugiannya, ya. Jadi selalu ada hikmah, kebaikan di balik ketetapan Allah yang berdampak buruk kepada manusia. Jadi seluruh perbuatan Allah tidak akan keluar dari hikmah, maslahah, adil, rahmat dan karunia. Setiap nikmat atau perbuatan yang Allah tetapkan bagi manusia melahirkan rasa syukur, pujian, sanjungan kepada Allah dan cinta kepadanya. Seluruh firman-Nya benar dan adil. Seluruh balasannya hanyalah keadilan dan karunia. Bila Allah memberi, itu karena karunia, rahmat dan nikmat-Nya. Dan bila Allah menahan pemberian, tidak memberi ke orang atau memberi hukuman, hukuman tersebut tidak akan pernah keluar dari sikap adil dan hikmah yang dia miliki. Ya, inilah penjelasan yang menerangkan bahwa mencintai kepada Allah, mencintai Allah itu fitrah. Terus poin berikutnya, cinta kepada Allah adalah kebahagiaan yang hakiki. Tak ada kebahagiaan tanpa mencintai Allah. Bagaimana hal itu bisa? Bisa. Tapi penjelasannya nanti. Hari Selasa yang akan datang, sekarang tinggal tersisa waktu 16 menit lagi untuk bertanya jawab ya. Sampai di sini ikhwan, dan sebelum tanya jawab saya mau bagi-bagi buku dulu. Pertama, panduan lengkap menuntut ilmu. Ada yang mau? Siapa namanya? Sudah pernah? Belum apa? Mau ya? Enggak gratis. Jawab dulu pertanyaan saya. Pertanyaannya apa ya? Ada susah bikin pertanyaan deh tuh. Baik, pertanyaan pertama. Tadi Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengumpamakan mengenal asma dan sifat Allah serta buahnya itu ibarat sebatang pohon yang baik, akarnya tertancap kuat dan dahannya menjulang tinggi ke langit. Coba sebutkan akarnya apa, batangnya apa, buahnya apa. Untuk akarnya itu adalah mengenal zat melalui nama-namanya. Lalu batangnya itu mengenal sifat-sifatnya. Lalu buahnya itu adalah amal, ucapan, tingkah laku manusia di alam dunia. Betul? Iya, barakallah. Ahwat, buku panduan lengkap menuntut ilmu. Siap? pegang mikrofon bagi yang sudah siap. Bismillah, sudah. Siap ya, Taib. Ahwat, salah satu di antara rukun Islam adalah syahadat. Itu rukun Islam pertama. Pertanyaan, perlu enggak kita bersyahadat lagi sekarang? Tidak usah. Itu jangan semua menjawab. Yang pegang mic, alasannya kenapa enggak perlu syahadat? Karena orang yang satu orang yang jawabnya. Jangan semuanya, yang pegang mikrofon aja. Karena semua yang lahir itu fitrah, fitrah itu adalah Islam. Ada ayatnya atau hadisnya enggak? Ada, Quran surat Ar-Rum ayat 30. Gimana bunyinya? Hati itu diciptakan hanya untuk mencintai Allah. Gitu? Hadisnya gimana hadisnya? Hadisnya dikatakan oleh Abu Hurairah bertanya kepada muridnya, apa itu fitrah? Fitrah itu adalah Islam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadisnya gimana? Setiap bayi yang baru lahir adalah terlahir Islam meskipun orang tuanya kafir. Kedua orang tuanya lah yang meyahudikan dia, menasranikannya atau memajusikannya. Nanti kalau ada yang mendebat begitu, ayo kamu syahadat. Nah itu harus dihafal. Jangan sama Ar-Rum ayat 30. Gimana bunyinya? Buka dulu mushaf. Untung masih ada mushaf. Buka HP. Enggak ada aplikasi Quran. Jadi hafalkan ya. Barakallahu fi. Nanti diambil ya hadiahnya ini. Dah dulu ah. Susah bikin soal. Lebih mudah menjawabnya ya. Afan Ustaz, dalam hadis Tirmidzi kitab sholat tentang sahabat Qais bin Amr yang melakukan sholat rawatib subuh yang dikerjakan setelah sholat subuh dan dibolehkan oleh Rasulullah. Apakah boleh kita mengamalkan rawatib subuh setelah sholat subuh jika ketinggalan? Boleh. Jadi kalau umpama kita kesiangan bangun, begitu bangun wudu sudah qomat, gak sempat apa? Qoblas subuh. Kalau qoblas subuh itu khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan isinya. Ke masjid sudah qomat, maka boleh dikerjakan seusai sholat subuh. Tapi yang paling afdol setelah matahari terbit, mengingat adanya larangan sholat ba'da subuh sampai matahari terbit ya. Allahu a'lam. Dibolehkan. Bila kita melihat atau membaca status atau komentar orang lain di medsos yang isinya caption apa? Cacian atau gibah atau celaan, bahkan sampai pelecehan terhadap syariat agama, secara sadar atau tidak sadar membacanya, apakah kita turut berdosa? Ya kalau apa namanya kitanya tidak sengaja membaca, terus respon kita tepat, tidak berdosa. Ini ada status isinya mencela Allah dan Rasul. Ya kita baca, hati kemudian mendidih ya. Tapi kita gak bisa apa-apa. Lalu kita share, kita viralkan dengan niat agar orang ini kemudian diproses secara hukum. Karena hukum yang berlaku di negeri kita itu melanggar apa tidak? Bisa dipidanakan apa tidak? Bisa. Nah, kemudian kalau reaksinya dari kaum muslimin begitu besar, polisi kemudian bergerak menangkap orang itu. Tapi kalau enggak ada reaksi, orang cuek, diem saja gitu ya, tidak ada pengaduan, apa polisi akan tergerak menangkap? Enggak. Jadi kalau kita membaca kemudian men-share ulang dan menyuruh kaum muslimin lain untuk memviralkannya dengan niat apa? Agar orang ini diproses secara hukum, boleh. Kalau umpamanya tidak, kalau dibiarkan, nanti menjamur, orang bisa bebas mencela Islam semaunya tanpa ada hukuman apapun. Dibolehkan kalau dengan niat seperti itu ya. Jadi men-share-nya bukan karena suka kepada isinya, tapi karena ingin memproses orang itu secara hukum. Ustaz, saya pernah terjatuh dalam hal kesyirikan ketika muda. Berarti sudah tua nih. Pernah dikasih sesuatu untuk asihan. Alhamdulillah saya sudah hijrah, tapi saya takut jin itu masih berada dalam tubuh saya. Pertanyaan, apa saya harus diruqyah? Pertama, asihannya berupa apa? Itunya aja yang dibakar. Berupa apa asihannya? Jangan dikasih ke orang nih. Saya sudah enggak perlu karena sudah tua, istri saya sudah 4. Kamu jomblo. Nanti ikut berdosa. Jadi asihannya itu berupa apa? Itu yang dibakar. Ya. Bahasa kita ilmu pelet ya, asihan itu ya. Kalau itu berupa benda. Kalau dulu itu berupa jampe-jampe. Jampe-jampe harupat. Itu wajib tobat. Pertama menyesal, kedua berhenti, ketiga bertekad tidak kembali lagi. Kemudian kita meniatkan membuang semua efek dari ruqyah kita dahulu. Cukup dengan itu, insya Allah terhapus dosanya, dan sejak saat itu kita mengaji tauhid. Apakah ada efeknya? Masih ada, mungkin beberapa saat masih ada, tapi dengan meruqyah diri sendiri, membaca ayat dengan niat meruqyah, dengan banyak mengkaji tauhid, hadir di kajian-kajian tauhid, maka insya Allah si setan dari kalangan bangsa jin yang selama ini menyertai kita, dia tidak akan lagi betah mendampingi kita. Jangankan jin, kita punya sahabat jahat, tukang mabok, tukang judi, tukang zina, tukang copet, bersahabat. Karena kita dulu begitu. Lalu kita tobat. Biasanya kita ke pasar nyopet. Biasanya kita ke bar untuk mabok. Sekarang mah ke masjid. Itu kawan kita kira-kira ikut gak ke masjid? Ya enggak. Kalau kawan kita itu masih tetap ya. Pas ke masjid, gak mau saya mah. Gitu ya, akhirnya dia pergi meninggalkan kita. Enggak betah lagi bersama-sama dengan kita yang harus ibadah, baca Quran, ke masjid, kajian seperti ini gitu, dia enggak akan betah, akhirnya meninggalkan kita. Itu kalau kita punya sahabat bangsa manusia yang jahat, yang buruk. Demikian juga bangsa jin ya. Insyaallah nanti hilang dengan sendirinya. Ustaz. Ya. Ada pertanyaan dari pemirsa Ahsan TV, Ustaz, dari Aris di Cikarang. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Afwan, pertanyaan di luar tema. Saya mau tanya soal akikah. Apa yang dimaksud dengan anak tergadaikan dengan akikah? Apa hukum orang tua yang tidak mampu mengakikahkan anaknya? Dan apakah anak wajib akikah sendiri jika orang tua tidak mampu? Syukran Ustaz. Iya. Siapa tadi? Aisyah di Cikarang? Aris di Cikarang. Tetangga mungkin ya? Kenal? Ya, ada hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kullu gulamin rohinatun biaqiqatihi tudbahu lisabi'ihi wa yusamma fihi wa yuhlaqu ra'suh. Semua bayi yang lahir masih tergadai dengan akikahnya. Akikah itu disembelih pada hari ketujuh, diberi nama dan dicukur rambutnya. Saya juga nanti mau akikah hari Jumat. Punya cucu baru. Yang kedua. Maksudnya cucunya yang kedua. Itu masih tergadai. Apa makna masih tergadai? Maknanya adalah diterangkan di antara Imam An-Nawawi rahimahullah kitab syarah Sahih Muslim. Masih tergadai artinya kebaikan-kebaikan amal soleh yang dilakukan oleh anak itu gak akan sampai ke orang tua sebelum diakikahi. Dan ini berlaku untuk pertama, orang tua yang secara sadar dan sengaja meninggalkan syariat akikah, padahal dia tahu dan dia mampu. Dia tahu ada syariat akikah, dia mampu, uang ada, bahkan kandang kambingnya ada, cuma kambingnya enggak ada. Tapi dia bisa beli dengan uang, dia bisa menyembelih. Tapi sengaja tidak. Karena apa? Mungkin karena pelit, sayang dengan uang, dengan kambingnya. Akhirnya dia tidak melaksanakan, maka kena dengan hadis ini. Kebaikan, amal soleh, ibadah yang dilakukan oleh anak ini pahalanya gak sampai ke orang tuanya. Adapun kalau orang tua tidak akikah ketika anaknya lahir pertama, karena tidak tahu hukum akikah. Orang-orang tua kita zaman dahulu kan gak paham akikah ya. Akhirnya tidak melaksanakan akikah karena ketidaktahuan, walaupun dia mampu. Kedua, tahu tapi tidak mampu. Jangankan untuk beli kambing ya, untuk makan sehari-hari saja dia tidak mampu. Koreh-koreh cok, dahar isuk, henteu sore, lieuk eueuh, ragap taya. Artinya itu miskin, gak mampu. Jangankan beli kambing, beli ikan asin saja gak mampu. Dia tahu harus akikah tapi tidak mampu, lalu tidak akikah. Maka orang ini tidak terkena dengan hadis tadi. Jadi kalau ada seseorang yang tidak akikah karena tidak tahu, atau kedua karena tidak mampu, atau karena dua-duanya, ya tidak tahu ya tidak mampu, maka dia terbebas dari syariat akikah. Jangankan akikah yang hukumnya sunnah, bahkan haji saja yang termasuk rukun Islam yang wajib, tapi kalau tidak mampu maka terbebas dari kewajiban tersebut ya. Nah, jadi yang dimaksud dengan tergadai akikahnya maknanya adalah pahala dari kebaikan anak itu tidak akan sampai ke orang tuanya, wallahu a'lam. Nah, sekarang kalau kita zaman baheula tidak diakikahkan oleh orang tua, perlukah kita mengakikahkan diri sendiri setelah kita bukan dewasa lagi, tua? Saya mungkin dulu termasuk yang tidak diakikahan, tapi belum pernah nanya ya. Tapi diduga kuat tidak. Nanti kalau ketemu ibu saya tanya. Apakah perlu? Ulama ikhtilaf tentang masalah ini. Sebagian ulama menyatakan ya boleh. Karena Nabi SAW dalam salah satu riwayat pernah mengakikahkan dirinya ketika beliau sudah menjadi Nabi. Berdasarkan riwayat ini, sebagian ulama membolehkan, mensunnahkan. Sebagian lagi menyatakan tidak, karena riwayat tadi itu sebagian ulama menyatakan la aslalahu, tidak ada asalnya. Sebagian menyatakan dhaif. Adapun yang mensunnahkan menyatakan hadis itu hasan. Perbedaan dalam menilai kesahihan hadis tersebut yang menyebabkan berbeda pendapat dalam masalah ini, sehingga ulama ikhtilaf. Kalau saya pribadi cenderung tidak harus mengakikahkan setelah dewasa, karena lebih cenderung hadis yang menyatakan demikian la aslalahu itu yang sampai penjelasannya kepada saya, yang lebih kuat dibanding yang lain. Tapi kalau ada orang yang akikah setelah dia gede lalu saya diundang untuk makan, saya akan datang. untuk makan kambing dan tidak akan menuduh bid'ah kepada orang itu karena ada rujukan dari sononya. Walaupun rujukan itu saya tidak memegang, tidak cenderung, lebih cenderung kepada yang tidak mengakalkan, kan kalau sudah lewat waktunya hari ketujuh, setelah itu tidak ada lagi syariat akikah di luar hari ketujuh. Syaikhul Utsaimin membolehkan di hari ke-14 dan hari ke-21. Hadis tentang hal itu dhaif, tapi karena masyhurnya hadis tersebut menyebabkan kata beliau ini ada asalnya di kalangan para ulama zaman baheula. Walhasil ini ikhtilaf. Kalau saya pribadi tidak mengakekahkan diri walaupun sudah walaupun dahulu tidak, tapi kalau ada yang akekah setelah usia 40 tahun dan ngundang saya akan datang, apalagi di sana ada kambing dan si montong pasti datang. Insyaallah datang. Ya. Insyaallah datang. Jangankan akekah, tidak ada acara akekah tapi orang nyembelih kambing dan si montong ngundang saya akan datang. Nah kalau disyaratkan ngasih kajian saya gak mau. Nanti itu suap masuknya. Atau kambing dan si montongnya menjadi upah bagi kajiannya. Enggak. Jangan disatukan, jangan dihubungkan kajian dengan si montong. Ana dapat komisi dari menjual rumah, rumah orang lain gitu ya. Kita dapat komisi. Terus ana pakai umroh. Pertanyaan, apakah orang yang memberi komisi dapat pahala umroh? Orang yang kasih komisinya telah meninggal. Ya, apalagi umpamanya kita bilang, saya kalau rumah ini terjual saya dapat komisi, saya mau pakai umroh. Wah, kalau gitu saya kasih tambah komisinya. Tadinya komisinya 5 juta. Tapi untuk umroh kan enggak cukup ya. Saya tambah jadi 30 juta, pergilah kamu umroh. Dia dapat pahala ya. Dapat pahala. Wallahu a'lam. Cukup sampai di sini, insyaallah kita sambung di hari Selasa yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Tarbiyah Sunnah 1476 kHz.